tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Rahmat Halu Remix. Yeah. dengan Performance by Diki Sila Remix. Terima kasih.